beliau pun memasukkan hadis ini. Jadi hadis ini sangat penting untuk kita renungkan, pelajari dan amalkan. Hadis ini dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa yang membuat hal yang baru atau ajaran yang baru, ibadah yang baru di dalam urusan agama kita, di dalam agama kami ini, ma laisa minhu, yang bukan bagian darinya, maka hal yang baru itu tertolak. Maka hal yang baru itu tertolak. Jadi barang siapa membuat ibadah yang baru atau ajaran yang baru di dalam agama, di dalam agama kami, fi amrina, itu maksudnya agama kami, yang bukan bagian dari, bukan bagian darinya, bagian dari agama, maka ia tertolak. Itu hadis tersebut. Dan dalam sebuah riwayat dalam Imam Muslim, mengatakan muttafaqun alaih. Dan dalam riwayat satu riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Dengan redaksi, barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak didasari atau yang tidak ada dasarnya, tidak ada keterangannya di dalam agama kami, maka itu tertolak. Maka itu tertolak. Fahuwa radd. Jadi barang siapa yang mengerjakan sebuah amal ibadah atau amalan dalam agama yang tidak ada keterangannya, tidak ada dasarnya, maka hal itu tertolak. Ini hadis yang simple, sederhana, tetapi tadi kita katakan sebagian para ulama menyatakan ini hadis itu setengah dari agama atau setengah dari ilmu. Mari kita dalami. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini mengajarkan kepada kita jemaah sekalian bahwa amalan atau ibadah itu harus berdasarkan dalil. Harus ada ilmunya. Harus ada dasarnya. Harus ada keterangannya. Dan konteksnya adalah amalan di dalam agama. Makanya kan riwayat yang pertama, man ahdatha fi amrina hadza, barang siapa yang membuat hal baru di dalam agama dan syariat kami ini. Jadi kata para ulama, konteksnya itu di dalam agama dan dalam syariat, bukan dalam masalah-masalah dunia. Karena kalau dalam masalah dunia, al-aslu fil asya ibahah, hukum asal segala sesuatu yang duniawi itu boleh, sampai ada dalil yang mengharamkan. Tapi konteks kita ini ada dalam masalah agama. Itu membutuhkan dasar, membutuhkan ilmu. Membutuhkan dasar, membutuhkan ilmu, membutuhkan dalil. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, salah satu ulama mazhab Syafi'i, kata beliau, hadzal haditsu ma'dudun min usulil Islam wa qa'idatun min qawa'idihi atau wa qa'idatin min qawa'idihi. Hadis ini dinobatkan salah satu dasar dari Islam dan salah satu kaedah-kaedah dalam agama kita, yang artinya man ikhtara'a fid din ma la yushhadu lahu atau ma la yashhadu lahu aslun min usulihi fala yaltafitu ilaih atau fala yultafat ilaih. Man ikhtara'a fid din ma la yashhadu lahu aslun min usulihi fala yultafatu ilaih. Barang siapa yang membuat hal baru di dalam agama dan tidak didukung oleh sebuah dasar, sebuah dalil di dalam di dalam agama kita, maka jangan dilihat, kata beliau. Falyultafatu ilaih, jangan ditoleh, jangan dianggap. Jangan ditoleh dan jangan dianggap, karena itu tertolak, hadirin. Itu tertolak. Jadi kata Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, dan beliau salah satu ulama mazhab Syafi'i, seperti Imam Nawawi juga yang menawarkan mazhab Syafi'i, man ikhtara'a fid din ma la yashhadu lahu aslun min usulihi falyultafatu ilaih. Barang siapa yang melakukan hal yang baru atau membuat hal yang baru di dalam agama yang tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, tidak ada keterangannya, falyultafatu ilaih, itu enggak ditoleh. Artinya gak diterima, hadirin. Gak diterima. Itu poin. Poin yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, dijelaskan dalam syarah Muslim karya Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi menjelaskan ini, tapi bukan dalam Riyadhus Shalihin, dalam syarah Muslim. Kata beliau, wa hadzal haditsu qa'idatun 'azimah min qawa'idil Islam wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah kaidah besar dari kaidah-kaidah dalam agama Islam. Dan hadis ini termasuk jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu istilah, hadirin. Jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu istilah yang artinya kalimat yang singkat, simple, pendek, tapi memiliki makna yang sangat dalam. Itu jawami'ul kalim. Dan salah satunya hadis ini. Dan jawami'ul kalim dijelaskan sebagian ulama itu salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu mukjizat Nabi banyak kan, yang Pak kita tahu yang paling sangat terkenal adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, di antara jawami'ul kalim. Jadi Nabi itu bisa mengucapkan satu konsep besar, makna yang sangat dalam hanya dalam beberapa kata. Dan itu mukjizat. Enggak ada orang yang bisa berbicara sampai di level itu kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam buku Syarah Muslim ini karya Imam Nawawi, fa innahu sarihun fi radd kullil bid'i wal mukhtara'at. Dan hadis ini secara jelas merupakan sanggahan koreksi terhadap seluruh hal-hal yang bid'ah dan hal-hal yang baru dalam agama. Itu kata beliau rahimahullah. Karena bid'ah adalah sebuah ibadah atau keyakinan yang baru di dalam agama. Dan kita insya Allah akan bahas tentang definisi nanti di hadis berikutnya insya Allah. Karena di hadis berikutnya Nabi SAW yang langsung menyebutkan kata ini. Maka kita akan jelaskan definisinya insya Allah. Semoga Allah mudahkan di pertemuan berikutnya. Dan kita lihat apa keterangan para ulama diantaranya Al-Imam Asy-Syafi'i tentang masalah ini insya Allah ta'ala. Jadi tapi singkat cerita hadirin, hadis ini salah satu perannya untuk meluruskan, gitu loh. Meluruskan amalan yang tidak ada dalilnya, ibadah yang tidak ada keterangannya, yang tidak didukung oleh dalil atau tidak ada dasarnya. Dan ini keterangan para ulama kita termasuk ulama-ulama mazhab Syafi'i seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Poin yang berikutnya jemaah sekalian, ulama kita mengatakan bahwa agar amal itu diterima, itu harus terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, niatnya itu harus ikhlas karena Allah. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu ada dengan niatnya atau tergantung niatnya. Wa innamalikulli imrin ma nawa. dan setiap orang itu akan diganjar sesuai dengan niatnya tersebut. Itu hadis yang pertama yang kita bahas, innamal a'malu binniyat. Jadi kalau enggak ikhlas enggak diterima. Makanya kan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Nabi SAW melanjutkan, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia capai atau wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya hanya untuk niat duniawinya tersebut saja, enggak dapat pahala dari Allah sama sekali. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau mau diterima, mau dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka niatkan karena Allah, ikhlas. Itu yang pertama. Tapi pertanyaannya, apakah ikhlas saja cukup? Tidak. Kita butuh cara, syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu benar. Benar. Atau dalam bahasa agama, ittiba', mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dasarnya dari Allah dan Rasulnya. Ada dalilnya. Dan dalil atau konsep atau syarat yang kedua ini lahir dari hadis ini, hadirin. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang mengerjakan hal yang baru atau membuat hal yang baru dalam agama dan syariat kami yang tidak ada keterangannya, maka tertolak. Atau redaksi yang kedua, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa yang mengerjakan amalan dan tidak ada amalan itu, amal ibadah itu tidak ada dasarnya dalam agama kami, syariat kami, maka tertolak. Dari sini ulama menjelaskan syarat yang kedua itu harus ada dasarnya. Harus ada dasarnya. Harus ada ilmunya. Nah, itulah sebabnya mengapa hadis ini dinobatkan oleh sebagian para ulama sebagai hadis yang bernilai setengah ilmu. Setengah ilmu. Karena sekali lagi, amalan itu setengahnya ikhlas atau amalan hati, setengahnya benar gitu. Dua. Jadi setengah. Kata para ulama, innamal a'malu binniyat itu timbangan amalan-amalan batin, dan hadis ini timbangan dari zahirnya, benar enggak zahirnya gitu. Jadi ikhlas dan benar. Misalnya ada mengatakan, Ustaz, tapi kita ngerjakan ini ikhlas kok. Maka kita katakan, Masya Allah, semoga Allah jaga dan pertahankan keikhlasan kita semua. Kita dukung orang yang beramal dan beribadah dengan niat yang ikhlas, itu hebat banget, hadirin. Tinggal amalan yang kita kerjakan dengan ikhlas itu benar apa tidak, ada dasarnya apa tidak, ada keterangannya atau tidak gitu. Karena kita semua sepakat, hadirin, apabila ada orang yang dengan penuh keikhlasan salat subuh 4 rakaat, enggak ada satupun kita yang menerima hal tersebut. Walaupun ikhlas luar biasa. Mas, kenapa salat subuhnya 4 rakaat? Saya ini ikhlas. Kan weekend nih. Daripada saya tidur, dengan saya sholat. Kalau weekdays 2 rakaat aja, karena harus segera ke kantor atau ngerjain dari rumah. Tapi weekend ini lowong. Nanti juga zuhur rencananya 7 rakaat. Dan saya ikhlas. Masya Allah, ikhlasnya selalu kita dukung. Tapi kita sampaikan hadis ini. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang membuat hal yang baru di dalam agama kami tanpa dasar, maka tertolak. Itu salat subuh 4 rakaat dasarnya dari mana, Mas? Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa mengerjakan amal ibadah yang tidak ada ketentuannya, tidak ada dasarnya, maka tertolak. Itu salat zuhur 7 rakaat itu dasarnya dari mana? Gitu hadirin. Jadi ikhlas dan benar harus ada dasar, harus ada contoh dari dalil. Lalu dalil itu kita cek dan kita pahami dengan keterangan para ulama kita, mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, dengan tetap mendukung semangat beribadah dan keikhlasan setiap orang. Jadi keikhlasannya gak usah diotak-atik lagi, itu udah bagus, bagus. Tinggal yang perlu dipastikan benar apa enggak, ada dasarnya atau tidak. Sebagaimana ulama mendidik kita, sebagaimana ini Nabi SAW mendidik kita, ulama mendidik kita. Imam Nawawi memasukkan hadis ini dalam Riyadhus Shalihin. Al-Imam Ibnu Hajar pun menjelaskan. Insyaallah nanti kita akan dengarkan keterangan Al-Imam Asy-Syafi'i. Bismillah. Jadi hadirin Allah muliakan. Ikhlas dan benar hadirin. Karena sekali itu tadi, kalau modalnya hanya ikhlas, bahaya. Besok nanti ada orang yang buat sholat maghrib 9 rakaat dengan dalih ikhlas. Nanti ada orang yang puasa bukanya jam 11 malam padahal di Indonesia dengan dalih ikhlas. Atau ada yang puasa sampai jam 2 siang atau azan zuhur. Mas, kenapa sampai azan zuhur aja? Yang paling penting tuh keikhlasannya. Percuma kalau sampai maghrib gak ikhlas. Setuju. Percuma kalau puasa sampai maghrib gak ikhlas. Tapi puasa sampai zuhur juga salah. Yang satu kena karena gak ikhlas, yang satu masalahnya karena gak benar, gak ada dasarnya dan gak ada ketentuannya. Jadi sama-sama salah. Makanya ikhlas dan benar. Dan ini konsep semua bidang dalam kehidupan hadirin. Semua bidang dalam kehidupan, kalau kita ingin berhasil, cukup gak hanya dengan bermodalkan keikhlasan niat. Dan keikhlasan bagus ya, tapi pertanyaan cukup apa tidak? Jawabannya gak cukup. Coba tanya ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu, kalau orang buat sayur asem hanya modal ikhlas, gak ngerti resep, kira-kira jadi sayur asam apa enggak? Cukup apa enggak? Enggak cukup. Tanya tukang sate kambing, kalau nyate kambing hanya modal niat ikhlas, tapi enggak ngerti bagaimana motong, terus bagaimana ngulitin, lalu bagaimana ngebakar dan seterusnya, kira-kira sate kambingnya itu empuk apa enggak? Juicy apa enggak? Coba tanya sama tukang jahit kita itu, kalau buat gamis atau buat baju koko atau buat jubah hanya modal niat ikhlas, gak ngerti pola, gak ngerti cara gunting, gak ngerti ngejahit, kira-kira jadi gamis apa tidak? Coba tanya montir kita, kalau turun mesin hanya dengan modal niat ikhlas, nggak ngerti tekniknya, kira-kira tuh mesin bisa naik lagi apa enggak dalam tanda kutip. Hadirin yang dimuliakan, ini konsep semuanya. Misalnya ada siswa ngumpulin PR matematik, PR-nya 1 tambah 1 masih dasar nih hadirin, dia jawab 5, dikumpulin, disalahinlah sama bu guru. Ketika disalahin gak terima, bu guru kenapa ini saya disalahin? Nah, 1 tambah 1 itu berapa? 5 bu guru. Nah, 1 tambah 1 itu 2. Bu guru gak bisa, saya kan ngerjainnya ikhlas, kenapa disalahin? Nah, ikhlas kamu tuh masya Allah harus dijaga, tapi ikhlas harus harus didukung oleh jawaban yang benar, baru itu yang kita terima. Jadi di semua bidang hadirin sekalian, ikhlas dan benar, ikhlas dan ada dasarnya, ikhlas dan ada ilmunya, ada keterangannya dari Al-Quran, dari Sunnah, dari Ijma, dari Qiyas yang dijelaskan kaidahnya para ulama. Keterangan ulama kita gimana? Coba kita lihat keterangan para sahabat, keterangan tabi'in, keterangan tabi'ut tabi'in. Coba lihat kita keterangan Imam Malik bagaimana, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati seluruh ulama-ulama kita. Gitu hadirin sekalian. Jadi tetap semangat beramal dengan ikhlas, lalu cek amal kita ini udah benar atau belum, ada dasarnya apa tidak, ada keterangannya atau tidak, dan seterusnya. Dan ini pesan yang ingin disampaikan para ulama, dan beginilah para ulama kita mendidik kita. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang memasukkan hadis ini ke dalam kitab Riyadhus Shalihin dan menulis bab ini hadirin sekalian. Begitu hadirin sekalian. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan kita buka sesi tanya jawab ya. Sedikit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, para ulama yang senantiasa memberikan banyak ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah merahmati memberikan ilmu yang bermanfaat untuk Ustaz, keluarga, juga seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, apakah seorang yang munafik diterima amal ibadahnya? Semoga Allah menjauhkan diri kita dari sifat kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kemunafikan itu kata para ulama ada dua. Munafik atau nifaq i'tiqadi dan nifaq wa nifaqun amali. Nifaqun i'tiqadi wa nifaqun amali. Munafik secara keyakinan dan munafik secara amalan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau munafik secara keyakinan itu adalah orang yang kufur kepada Allah, tapi dia menyembunyikan kekufurannya dan menampilkan seolah-olah dia beriman, dia muslim, sebagaimana orang munafik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka nggak beriman, mereka kufur, tapi mereka sembunyikan hal tersebut. Mereka sembunyikan hal tersebut. Jadi mereka nggak ngaku gitu loh hadirin. Mereka tidak ngaku. Nah, hadirin Allah muliakan. Ini adalah kekufuran. Karena memang mereka gak beriman. Dan amal mereka gak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan tentang mereka, misalnya kita bisa cek di dalam surat Al-Baqarah 14, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengaku beriman. Qalu amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Dan kalau mereka udah berkumpul bersama syaitan-syaitan mereka, artinya hanya mereka aja, enggak ada orang-orang beriman, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka bilang, enggak, kita ini sesungguhnya bersama kalian. Waktu kita ngaku beriman itu hanya mengolok-olok mereka saja. Mengolok-olok mereka saja. Jadi mereka tuh enggak beriman, tapi di hadapan orang beriman menampilkan casing beriman. Nah, orang-orang seperti ini itulah yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 145, fiddarkil asfali minan nar. Dalam An-Nisa 145, fiddarkil asfali minan nar. Mereka itu masuk neraka di dasarnya neraka. Dasarnya neraka. Itu yang Allah katakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik berada di dasarnya neraka dan engkau tidak akan melihat ada penolong untuk mereka. Berarti diterima enggak amalannya? Enggak, buktinya ada di dasar neraka. Itu yang pertama. Jadi nifaq i'tiqadi, di dalam hatinya kufur, tapi di dalam di penampilannya memperlihatkan beriman. Adapun yang kedua itu nifaq amali. Nifaq amali itu dia masih beriman kepada Allah. Orang itu masih beriman kepada Allah, tapi dia tuh mengerjakan perbuatan-perbuatan orang-orang munafik, gitu. Perbuatan-perbuatan orang-orang munafik. Misalnya, dia tuh masih berbohong atau nggak memenuhi janji atau khianat. Karena Nabi SAW bersabda, ayatul munafiqi thalath. Tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatha kadzaba. Jika bicara dia bohong. wa idza wa'ada akhlaf, dan apabila berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khan, dan kalau diberikan amanat dia khianat. Nah, ada orang dia beriman kepada Allah, tapi ya kebiasaan atau imannya kurang dan seterusnya, dia bohong. Maka itu munafik amalan. Jadi dia melakukan perbuatan orang munafik. Pasti munafik belum tentu. Kalau misalnya hatinya masih beriman, dia beriman. Tapi dia melakukan perbuatan orang munafik. Ciri-ciri munafik ada pada dia. Namanya juga ciri-ciri. Kata Nabi kan ayatul munafik, ciri orang munafik. Tapi apakah ciri-ciri itu dipastikan? Belum tentu. Kita minta teman kita jemput saudara kita di airport, kita bilang ciri-cirinya pakai baju biru dongker ya mas. Teman kita main asal tarik aja orang pakai baju biru dongker. Pas sampai ke kita, salah orang. Loh, ini kenapa salah? Ini bukan saudara saya. Katanya pakai biru dongker. Itu bukan saudara saya, Anda tanya nggak? Tadi kan tadi sudah kasih namanya. Oh, aku lihat ciri-cirinya aja, main langsung masukin ke mobil. Gak bisa, hadirin. Ciri-ciri itu belum tentu benar, tapi jadi namanya juga ciri-ciri. Jadi ini nifak amali. Nah, amalannya diterima gak sih? Tergantung. Kalau pada saat dia melakukan sholat, jadi dia misalnya janji, tapi dia ingkari. Tapi di hari itu dia infak, dan waktu infak itu ikhlas kepada Allah. Dan benar juga kan, infak sedekah ada dalilnya. Maka infak dan sedekahnya insya Allah diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah. Karena pada saat dia mengerjakan ibadah tersebut, dia ikhlas dan benar, walaupun di kesempatan yang lain dia melakukan perbuatan yang biasa dilakukan orang-orang munafik. Jadi hati-hati kita kalau mengatakan vonis orang, lu munafik loh, hati-hati. Karena bahaya, hadirin. Walaupun dia bohong, nah dia tidak dikatakan munafik i'tiqadi. Dia melakukan perbuatan orang-orang munafik. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Dan semoga kita diberikan ilmu yang bisa kita amalkan. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita, gak ada yang sempurna, hadirin. Dan kalau kita khilaf, kita masih banyak kurang, segera istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah, dan perbaiki lagi. Perbaiki terus. Rabbana taqabbal minna, semoga Allah menerima amal ibadah kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.